Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kemarin disebutkan ucapan Ibnu Taimiyah. Sekarang penulis Syekh Abu Zubair memberikan Abu Yusuf Al-Farraj mengatakan fanzur rahimanillahu wa iyyak ila qawlil imam fi awalin naqli fa inna halal kafiri la takhlu min an yutasawwar ar-risalata awla. Lihatlah, semoga Allah memberikan rahmat kepada saya dan kepada engkau, kepada ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah di awal penukilannya, di mana beliau mengatakan bahwa keadaan orang kafir itu tidak lepas dari dua keadaan. Dia mengetahui risalah atau tidak mengetahui risalah. Sumaqala, kemudian beliau mengatakan, wa amal kufrul mu'azzabu alaihi la yakunu illa ba'da bulughir risalati. Dan adapun kekafiran yang berkonsekuensi azab, maka ia tidak terjadi kecuali setelah sampainya risalah. Dan ucapan beliau, wa qawlihi, dan ucapannya, al-uqubatu mutawakifatun ala tablighil mursali ilaihi. Dan sanksi itu tergantung kepada penyampaian risalah kepada dia. Fa asyara al-imamu ila wujudi kufrin sabitin qabla bulughi risalati. Al-imam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada keberadaan kekafiran yang ada sebelum adanya risalah, sampainya risalah. Wa ila wujudi kufrin akhar la yasbutu illa ba'da bulughiha. Dan mengisyaratkan kepada kekafiran, adanya kekafiran model lain yang tidak terjadi kecuali setelah sampainya risalah. Wa huwa al-kufru al-mu'azzabu alaihi, itu kekafiran yang berkonsekuensi azab. Jadi di sini Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kekafiran ada dua, kekafiran yang berkonsekuensi azab itu setelah adanya risalah, sedangkan kekafiran yang tidak berkonsekuensi azab itu sebelum ada risalah pun sudah ditetapkan. Wa qala rahimahullahu taala munkiran ala man yaqul an husna tauhid wa qubha syirk wa imkan al ma'adi la yu'lamu bil aqli. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seraya mengingkari kepada orang yang mengatakan bahwa indahnya tauhid dan jeleknya syirik serta adanya hari kebangkitan itu tidak diketahui dengan akal. Maksudnya ada orang yang mengatakan bahwa bagusnya tauhid, jeleknya syirik, dan adanya hari kebangkitan itu tidak diketahui dengan akal. Nah, Ibnu Taimiyah mengingkari kepada orang yang mengatakan itu dengan mengatakan, wa katsirun min haula'i ya'taqiduna anna fi dzalika ma la yajuzu an yu'lama bil aqli. Dan banyak dari mereka meyakini bahwa di antara hal itu ada yang tidak boleh diketahui dengan akal. Kal ma'adi, seperti kebangkitan, wa husnit tauhidi, indahnya tauhid, wal adli, dan keadilan, wa sidqi, dan kejujuran, wa qubhi syirki, dan buruknya syirik, wa zulmi, dan kezaliman, wal kazibi, dan dusta. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an, yubayyinu, menjelaskan, al adillatal aqliyatad dalata ala zalika, menjelaskan dalil-dalil akli yang menunjukkan terhadap hal itu, terhadap adanya kebangkitan, tauhid, dan seterusnya. Wa yunkiru ala man lam yastadil biha, dan Al-Quran mengingkari kepada orang yang tidak berdalil dengan akal terhadap hal-hal tersebut. Wa yubayyinu annahu bil akli yu'raf al-ma'adu wa husnu ibadatihi wahdahu wa husnu syukrihi wa kubhu syirki wa kufru ni'amihi kama qad basattul kalama ala dhalika fi mawadhi'a. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa dengan akal diketahui adanya kebangkitan, indahnya peribadatan kepada Allah saja, indahnya syukur, nikmat, buruknya syirik dan buruknya kufur nikmat, sebagaimana yang telah saya jelaskan di tempat yang lain. Jadi maksudnya Al-Quran sendiri mengingkari kepada orang yang tidak menggunakan akalnya, yang mana dengan akal ini bisa mengetahui baik buruknya suatu perbuatan tertentu. Seperti syirik dengan akal diketahui. Tauhid, indahnya tauhid dengan akal diketahui. Makanya orang dengan sederhana aja, walaupun tidak ada dalil ketika ditanya, ketika mengetahui Allah yang menciptakan, ketika kita tanya yang menciptakan kita Allah, berarti yang harus diikuti siapa? Hukum Allah atau hukum manusia? Pasti menjawab hukum Allah itu kan, walaupun tidak tahu dalilnya. Ketika orang meyakini bahwa Allah yang menciptakan, berarti yang harus diibadati Allah atau bukan Allah? Pasti menjawab Allah. Jadi dengan akal sederhana pun itu diketahui. Makanya kalau orang mengatakan bahwa akal tidak bisa dijadikan dalil terhadap baiknya tauhid, buruknya syirik, adanya kebangkitan, itu adalah justru diingkari orang semacam itu dalam Al-Quran. Fatarikul wajibi wa fa'ilul qabihi, orang yang meninggalkan kewajiban dan yang melakukan keburukan, wa illam yu'azzab bil alami, walaupun tidak diazab dengan penderitaan kanari seperti api neraka, fayuslabu minan ni'ami wa asbabiha ma yakunu jasa'ahu. Maka dicabut dari nikmat dan sebab-sebab nikmat suatu yang menjadi balasan orang tersebut. Maksudnya orang yang meninggalkan kewajiban, yang melakukan perbuatan buruk walaupun belum tegak hujjah, walaupun tidak diazab dengan sebab perbuatannya ini, tapi pasti ada nikmat yang dicabut dari dia sebagai balasan perbuatannya itu. Wa hadza jazaa'u man lam yashkur an-ni'mata. Ini adalah balasan bagi orang yang tidak bersyukur nikmat. Bal kafaraha, justru dia malah ingkar kepada nikmat itu. Itu apa? An yaslubaha. Itu mencabut nikmat tersebut, dicabutnya nikmat tersebut. Fa syukru qaidun ni'ami, maka syukur itu pengikat nikmat. Wa huwa mujibun lil mazidi, dan ia adalah yang mengharuskan tambahan nikmat. Maksudnya kalau disyukuri pasti nikmat bertambah. Wal kufru ba'da qiyamil hujjati mujibun lil azabi. Kekafiran setelah tegaknya hujah mengharuskan adanya azab. Wa qabla zalika, sedangkan kekafiran sebelum tegaknya hujah, yankusun nikmata wa la yazidu, mengurangi nikmat dan tidak menambah. Jadi di sini ada kekafiran kalau sebelum adanya hujah itu mengurangi nikmat. Tapi kalau sudah ada hujah mengharuskan adanya azab. Ma annahu labudda min irsali rasulin yastahiqqu ma'ahun na'imu awil azabu. Padahal mesti adanya pengutusan rasul, yang bersama pengutusan rasul tersebut orang berhak mendapatkan nikmat atau azab. Fa innahu ma sama darun, karena sungguhnya di sana tidak ada dar ilal jannatu awin nar, kecuali surga dan neraka. Ini akhir ucapan Ibnu Taimiyah. Unzur ila qawli syaikhi annal aqla ya'lamu bihi husna tawhidi, annal aqla yu'lamu bihi husna tawhidi. Lihatlah kepada ucapan Syekh Ibnu Taimiyah bahwa akal yu'lamu, diketahui bihi dengan akal tersebut, husnul tauhid, indahnya tauhid, wal ma'adi dan wal ma'adu, dan adanya hari kebangkitan, wa qubhu asyirki, dan buruknya syirik. Walidzalika, oleh sebab itu, fal kufru sabitun liman abada ghairallahi qabla qiyamil hujjati. Ponis kafir itu terbukti, tersematkan bagi orang yang menyembah selain Allah sebelum tegaknya hujjah. Limukhalafati hujjiyatil aqli wal fitrati. Karena menyelisih hujjah, akal, dan fitrah. Wahadal kufru yankusun ni'mata wala yazidu. Dan kekafiran sebelum adanya hujjah ini mengurangi nikmat dan tidak menambah. Wal kufru ba'dal hujjati mujibun lil azabi. Dan kekafiran setelah hujjah itu mengharuskan adanya azab. Jadi kaitan azab itu kayak hujjah itu kaitan dengan masalah azab. Tapi kalau semata nama itu sudah disandang sanding. Wa naqala rahimahullahu taala Ibnu Taimiyah rahimahullahu menukil anil Imam Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi dari Al-Imam Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi wa aqarrahu dan Ibnu Taimiyah mengakui merestui ucapan Muhammad Ibnu Nasr ini qala Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi mengatakan qalu mereka berkata ai ahlus sunnah itu ahlus sunnah walamma kana al-ilmu billahi imanan dan tatkala ilmu terhadap Allah mengetahui Allah itu adalah iman wal jahlu bihi kufran dan kejahilan terhadap Allah itu adalah kekafiran wa kana al-ilmu bil fara'id imanan dan ilmu terhadap faraid mengetahui kewajiban-kewajiban adalah iman wal jahlu biha qabla ya di sini wal jahlu biha qabla nuzuliha laisa bi kufrin dan kejahilan terhadap faraid sebelum turunnya faraid bukan kekafiran. Di sini sebutan kalau iman ilmu terhadap Allah itu iman. Jahil terhadapnya adalah kekafiran. Mutlak itu kan tidak disebutkan turunnya itu atau belum itu kan. Tapi ketika faraid masalah kewajiban salat, zakat, shaum, haji dan yang lainnya sebutan mengetahui faraid adalah iman. Tapi kejahilan terhadapnya sebelum turun faraid itu bukan kekafiran. Sebelum turunnya wajibnya sholat ketika di Mekah, itu kejahilan terhadapnya bukan kekafiran. Tapi kalau orang, walaupun sebelum datang dakwah Rasulullah SAW, terus melakukan syirik, orang kafir Quraisy kan, disebut orang musyrik gitu kan. Tapi ketika orang setelah menerima tauhid, terus belum turun wajibnya sholat, tidak disebut kafir. Kenapa belum turun kewajiban gitu. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqarru billahi awwala ma ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakui Allah di awal pengutusan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Para sahabat ketika Rasul diutus kepada mereka langsung apa? Mengakui Allah. Berarti akan disebutkan apa maksud mengakui Allah itu? Di awal itu kan walam ya'lamul faraid allati uftiridat 'alaihim ba'da dzalika dan mereka belum mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas mereka setelah itu falam yakun jahluhum bidzalika kufran akan tapi kejahilan mereka terhadap faraid yang belum turun itu tidak disebut kekafiran tsumma anzalallahu 'alaihimul faraid kemudian Allah menurunkan faraid kewajiban-kewajiban kepada mereka fakana iqraruhum biha maka pengakuan mereka terhadap faraid ini wal qiyamu biha dan melaksanakannya imanan adalah keimanan wa inna ma yukaffaru man jahadaha li takdzibihi khabarallahi namun kena di orang yang mengingkari kewajiban ini dikafirkan dikarenakan dia mendustakan khabar Allah. Walau lam ya'ti khabarun minallahi maka nabi jahliha kafiran. Dan seandainya khabar dari Allah itu tidak datang, tentulah mereka tidak kafir dengan sebab tidak mengetahuinya. Jadi seandainya orang belum turun kewajiban sholat, dia mengingkari sholat tidak kafir. Tapi kalau setelah turun terus mengingkarinya, maka dia kafir karena mendustakan khabar Allah. Terus waba'da maji'il khabari dan setelah datangnya khabar, setelah turunnya wajibnya sholat umpamanya. Man lam yasma' bil khabari minal muslimin, orang yang belum mendengar khabar tentang kewajiban faraid umpamanya sholat dari kalangan kaum muslimin, umpamanya yang baru masuk Islam, belum tahu wajibnya sholat, tapi sudah turun umpamanya. Karena Rasul belum menyampaikan, karena jauh umpamanya. Lam yakun bijahliha kafiran, maka dia tidak menjadi kafir dengan sebab ketidaktahuannya. Karena belum sampai kepadanya. Sedangkan wal jahlu billahi sedangkan kejahilan terhadap Allah fi kulli halin pada semua keadaannya kufrun adalah kekafiran qablal khabari wa ba'dal khabari baik setelah sebelum adanya khabar maupun sesudah adanya khabar. Jadi saya bedakan kalau kaitan dengan tauhid sebelum ada hujah, sesudah adanya hujah disebut kafir. Tapi kalau kaitan faraid, pengingkarannya setelah sebelum adanya hujah tidak kafir, setelah ada hujah mengingkarinya dan setelah tahu itu adalah kafir. Tapi kalau setelah ada hujah tapi hujahnya belum sampai, misalnya setelah turun kepada Rasulullah wajibnya sholat, atau orang punya baru masuk Islam, baru didakwahi tauhid, punya orang kafir asli, orang dakwah ke Amerika punya, terus orang itu menerima tauhid masuk Islam, baru menerima tauhid, terus orang yang dakwahnya pulang atau meninggal dunia, nah orang ini belum tahu wajibnya sholat, terus dia punya tidak sholat atau mengingkari, dia tidak kafir karena belum sampai. Unzur li hadza naqli, lihatlah kepada penukilan ini. Fal jahlu billahi kufrun qabla al-khabari wa ba'da al-khabari. Kejahilan terhadap Allah adalah kekafiran sebelum adanya khabar dan setelah adanya khabar. Wal maqsud al jahlu bi tauhidihi, maksudnya maksud jahil terhadap Allah itu maksudnya apa? Kebodohan terhadap tauhidnya. Wa dalilu ala dzalika. Kenapa di sini sebutan tauhid? Dalilnya apa? Yang menjelaskan bahwa kejahilan terhadap Allah itu maksudnya jahil terhadap tauhidullah. Dalilnya adalah qauluhu, ucapan Ibu Imam Muhammad Nasr al-Marwazi, anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad aqarru billahi awwalan bama asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Para sahabat Rasulullah telah mengakui Allah di awal mula, di awal hari Allah mengutus Rasulullah kepada mereka. Wa minal ma'lumi bi yaqinin, dan termasuk hal yang diketahui secara pasti, annal iqrara huna, bahwa pengakuan mereka terhadap Allah di sini maksudnya apa? Wal iqraru bi tauhidil uluhiyyati, adalah pengakuan terhadap tauhid uluhiyah, la bi tauhidir rububiyyati faqat, bukan terhadap tauhid rububiyah saja, allazi la yufarriqu bainal muwahhidina wal musyrikin, yang tidak membedakan antara muwahhidin dan musyrikin. Karena kalau seandainya yang dimaksud tauhid rububiyah, sahabat, maksudnya para sahabat yang baru masuk Islam, sebelum mereka masuk Islam pun telah mengakui rububiyah Allah. Nah, ketika Rasul diutus mengakui Allah itu maksudnya mengakui tauhid uluhiyahnya. Idzan, jadi fal jahlu billahi kufrun qabdal khabari wa ba'dal khabari. Kejahilan terhadap Allah, terhadap tauhidullah adalah kekafiran sebelum adanya khabar dan setelah adanya khabar. Lakin qablal khabari yankusun ni'mata wa la yazidu. Tapi sebelum adanya khabar, kekafiran tersebut mengurangi nikmat dan tidak menambah. Wa muharramun ala ashabihi dukhulul jannati, dan haram atas pelaku kekafiran sebelum khabar ini masuk surga. Wa in matu ala dzalika la yusalla alaihim, dan seandainya mereka mati di atas kekafiran sebelum adanya hujjah, mereka tidak disolatkan, wala yustaghfaru lahum, dan tidak dimintakan ampunan, wala yudfanuna fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, li'annahum musyrikuna wa laysu bi muslimin, karena mereka itu musyrik bukan muslim. Illa annahum, akan tapi mereka itu, la yu'azzabuna fid daraini, tidak diazab di dunia dan di akhirat, illa ba'da iqamatil hujjatir risaliyati, kecuali setelah penegakan hujjah risaliyah. Wa hadza huwal kufru ba'dal khabari, dan inilah kekafiran setelah adanya khabar, maksudnya diazab setelah tegak hujjah risaliyah itu adalah setelah khabar itu. Bahwa kufrul mu'azzabu alaihi, dan ia adalah kekafiran yang berkonsekuensi azab. Wa kama annahum la yu'azzabuna fahum aydan la yuna'amuna. Mereka, maksudnya orang-orang yang kafir sebelum adanya hujjah, sebagaimana mereka tidak diazab, mereka juga tidak diberikan nikmat. Maksudnya orang yang meninggal zaman fatrah, tidak mendengar dakwah Rasul sama sekali, mereka mati di atas kekafiran, itu haram masuk surga, karena surga tidak akan dimasuki. Dalam hadis Muslim Rasul mengatakan, al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah, surga itu tidak dimasuki kecuali jiwa yang muslimah berserah diri. Sedangkan orang ini musyrik, Akan tapi orang-orang ini tidak masuk surga. Tapi tidak dipastikan masuk neraka. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Oleh sebab ini orang ini statusnya apa? Mau kufur kan. Isinya masih terkatung-katung nunggu nanti Allah mengutus di akhirat utusan kepada mereka dalam hadis. Nah, rasul nanti orang-orang yang belum tegak hujjah itu, orang-orang kafir yang belum tegak hujjah di dunia, mereka dikirim kepada mereka rasul. Terus rasul itu memerintahkan mereka untuk masuk neraka. Nah, kalau seandainya mereka mentaati rasul itu masuk neraka, tentu mereka akan mendapatkan kesejukan. Kalau taat. Nah, ketika taat, kalau mereka masuk neraka berarti kan taat. Nah, berarti disebut orang yang taat. Berarti kan mengikuti rasul. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika disuruh masuk neraka mereka tidak mau, berarti mereka maksiat. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang sebenarnya. Jadi maksud tadi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga karena mereka bukan orang muslim. Sedangkan surga tidak dimasuki kecuali orang muslim. Mereka juga tidak langsung diazab di neraka karena mereka belum tegak hujjah. Itu di akhiratnya. Tapi kalau konsekuensi hukum dunia, statusnya mereka musyrik, kafir, tidak disolatkan, tidak dimintakan ampunan, tidak dikubur kuburan kaum muslimin, tidak boleh bersedekah atas nama dia. Konsekuensi hukum dunia. Tapi tidak diperangi dulu sebelum diajak, dikasih tahu. Sudah cukup kan? InsyaAllah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.